Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami belajar bareng dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tadi Buya sudah memberikan mukadimahnya kepada kita semua, memberikan pembelajaran kepada kita semua bagaimana langkah awal untuk dalam prakteknya kita ya, untuk mendidik anak-anak kita, yaitu tidak cukup dengan hanya ilmu yang kita punya, akan tetapi yang paling penting adalah kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma dama al abdu fi auni akhih. Yani kita akan mencari pertolongan Allah ya di saat, dan Allah akan berikan pertolongannya kepada kita di saat kita akan menolong hamba-hamba Allah yang lain. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, tentunya sudah banyak pertanyaan ya yang sudah ingin sahabat tanyakan kepada Buya, maka kami akan berikan kesempatan kepada sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Baik melalui via telepon kami di 0231 830 8929, atau Anda bisa menggunakan via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079, atau di Facebook Radio Kucerbon. Baik, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami, dan kita angkat telepon pertama sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, silakan langsung kepada Buya, Bapak. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu panjang umur. Amin. Amin, amin, amin. Maaf, Buya, mungkin di luar tema ini. Berkenaan dengan mungkin ini masih musim haji atau walaupun sudah selesai, masalah kemarin yang musibah di Saudi Arabia itu bagaimana hubungannya dengan ayat wa man kana daholahu aminan, apakah jaminan keamanan ini secara zahir batin atau secara maknawi saja? Kemudian takdir yang menimpa mereka itu, apakah bagi yang meninggal takdir mubrom, kemudian bagi yang bisa mengalak takdir mualaf? Begitu Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, baik Bu ya. Langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Ibnu Abbas Bu ya, persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang masuk Masjidil Haram itu aminan, itu ini berkenaan dengan keutamaan bulan haram dan tanah haram, yaitu dengan tidak diperkenankannya membuat peperangan khususnya di dalam, di tempat yang haram ini. Jadi aman di sini, tidak boleh kita melakukan, membuat kerusakan, peperangan, pembantaian atau apa di tempat tersebut. Jadi kalau sudah masuk tempat ini akan terjaga, akhirnya kita tidak diperkenankan untuk melakukan satu tindakan yang sifatnya merugikan orang lain, kejahatan di tempat tersebut. Aman. Ada pun masalah bencana, bencana bisa saja. Dan sebelumnya ini juga ada bencana. Mungkin ada orang yang bangun bangunan jatuh hanya tidak diekspos saja. Itu orang mati syahid. Dan itu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi masalah. Jadi gini loh ya, semuanya sama, enggak ada beda dengan yang lainnya. Ini perbincangan orang pakar akidah tentang masalah mu'alak sama mubrom. Yang perlu kita yakini bahwasanya tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah diketahui oleh Allah dari dahulu dan dari dahulu. Dan semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang bunuh diri bukan berarti dia mengajukan masa kematiannya, tidak. Dia mati sudah jatah. Adapun cara mati saja yang diambil yang berbeda-beda. Iya, ya. Itu aja. Jadi sama, enggak ada beda dengan yang lainnya, hal-hal semacam itu. Yang perlu kita yakini bahwasanya tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali diketahui oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan ke kita, bagaimana dengan itu semuanya? Sama, Allah pun bisa memberikan kepada siapapun di antara kita ini kematian yang mendadak seperti itu juga. Tinggal bagi kita bagaimana kita mempersiapkan, mempersiapkan dalam setiap saat untuk kita selalu menghindar dari segala dosa, kemaksiatan, meningkatkan ketaatan. Jangan-jangan adalah kematian tiba pada kita dalam keadaan mendadak. Pun demikian memang kita tetap minta panjang umur. Akan tapi siapa yang tahu? Kalau orang yang ada di Mekah waktu itu, insya Allah dalam keadaan haji, dia adalah termasuk orang yang diberi kabar gembira akan selamat nanti di akhirat sebagai seorang yang mati dalam keadaan kemuliaan. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala. Apa bagi mereka sudah jelas insyaallah. Akan tapi bagi kita ini seperti apa? Ya. Apakah kita bisa mati nanti di saat kita berada di Mekah lagi sujud dan sebagainya. Subhanallah. Bahkan di antara mereka ada lagi sholat. Iya, banyak ada lagi sholat. Allahu Akbar. Subhanallah, luar biasa. Dan ini kemuliaan yang dahsyat ya. Tinggal itu saja yang perlu kita jadikan bahan pelajaran, melihat kejadian yang semacam itu. Hendaknya kita kembalikan kepada diri kita sendiri, harus kita siap setiap saat untuk mati dalam keadaan yang baik, insyaallah. Husnul khatimah, baik ya. Baik, subhanallah, semoga Allah berkahi kita semua dengan husnul khatimah ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, kami buka kesempatan satu lagi untuk ingin bertanya melalui via telepon di 0231830829. 0231830829. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana. Dengan Ibu Ana di Sumber. Baik, silakan Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya. Mohon dijelaskan Bu ya. Masalah perbedaan nama surat, maaf di luar tema Bu ya. Kan kalau dalam Al-Qur'an yang ada terjemahnya itu Al-Fusilat itu Bu ya. Dalam Al-Qur'an Al-Fusilat dalam terjemahan Al-Qur'an terjemahan Nah, dalam Al-Qur'an yang enggak ada terjemahannya itu Hamim As-Sajdah gitu ya. Gimana? Iya, apa surat apa? Hamim As-Sajdah. Hamim As-Sajdah, iya. Baik, perbedaan nama surat saja, baik. Iya, baik, terima kasih kepada Ibu Ana. Baik, Bu ya, langsung dijawab saja pertanyaan dari Ibu Ana ya. Yang pertama salah apa tadi? Ya, perbedaan nama surat. Oh, jadi iya, antara yang nama-nama surat itu semua adalah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika pemberian nama setelah itu untuk memberikan tanda, ada banyak hamim. Kemudian di situ ada sajadahnya, karena di situ ada hamim, ada ayat sajadahnya, maka di hamim sajadah itu adalah pemberian nama, ya kan? Pemberian nama untuk membedakan dengan hamim-hamim yang lainnya. Kan, tapi sudah nama surat itu semuanya sudah ada, dan itu semua ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya surat ada orang misalnya Tabarok dengan Al-Mulk. Surat Tabarok, ya kan, misalnya punya surat Tabarok. Nah, ada surat Tabarok ya. Hanya karena ini sudah masuk surat Waqiah itu. Surat Tabarok lawan Al-Mulk, surat Muluk ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mempermudahkan, karena di situ ada surat, ada ayat sajadahnya, seperti itu. Inisiatif aja. Adapun nama surat itu sudah ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya kita beranjak pada sahabat yang bertanya melalui via SMS. Sudah banyak bergabung, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya laki-laki berumur anak saya laki-laki berumur 15 tahun kelas 3 SMP, Bu ya. Dia tinggal bersama neneknya di Kediri sedangkan saya di Cirebon. Saat ini dia punya pacar, Bu ya. Saya sering mengingatkan lewat komunikasi telepon bahwa pacaran itu dosa, tapi dia cuma bilang siap. Gimana, Bu ya, biar anak saya tidak terjerumus lebih dalam lagi, Bu ya? Tidak cukup, dan anak itu mahal, lebih mahal daripada emas permata Anda. Kalau seandainya Anda punya peternakan di Jawa Timur sana, tiba-tiba terancam merusak, kebangkrutan, kira-kira Anda datang enggak ke sana? Gitu. Datang, ya. Tentu datang. Jadi harus dianggap anak sebagai sesuatu yang mahal. Tidak cukup hanya lewat via telepon barangkali. Kita terus menghargai anak itu seperti apa. Kalau Anda menganggap anak Anda penting, Anda akan sisihkan waktu Anda untuk sering nongol. Atau kalau memang anggap saja itu saja, anggap saja sapi. Kita punya ternak sapi atau ayam di Jawa Timur sana. Kalau terancam kebangkrutan, apakah kita biarkan begitu saja, hanya kita telepon kepada para pegawainya, tolong ini, enggak, kita akan datang survei dan seterusnya, turun tangan langsung. Sebetulnya hanya itu saja sebenarnya, tingkat kerinduan kita untuk menyelamatkan anak seperti apa. Artinya kadang-kadang kalau kita menganggap itu adalah hanya gejala Anda meremehkan permasalahan itu, ya Anda akan biarkan. Kalau Anda menganggap itu ancaman berat, pasti Anda akan punya tindakan cepat. Tinggal kuatkan keyakinan Anda bahwasanya kemaksiatan akan menjerumuskan, maka setelah itu Anda akan bergegas untuk menyelesaikan persoalan. Kalau tak tarik anak itu ke sini, tarik, kenapa tidak? Kemudian kalau memang ternyata sudah umur dan memang sudah mendesak, tidak usah melihat umur seberapa deh. Kalau sudah mendesak urusan yang satu itu, urusan hubungan suami istri misalnya, yang langsung dinikahkan saja, kenapa tidak? Ya, karena masalah urusan pembiayaan, asalkan ketemu istri yang benar, suami yang benar, tentunya akan berjalan baik-baik. Ya. Kecuali di saat kita mengambil dengan cara yang salah. Dengan cara masalah tidak dipikirkan, tidak direncanakan, maka akan menjadikan sebab kehancuran. Itu saja. Baik. Ya. Jadi harus ada perhatian lebih, ya. Tidak cukup hanya sekedar cukup komunikasi jarak jauh, gitu. Oh, namanya anak kok. Anak tuh mahal dong. Iya, iya. Lebih mahal dan daripada kadang, toko kita. Bersama nenek juga. Kadang memang karena nenek, nenek itu ada kelemahan, ada kelemahan daripada nenek itu. Kecintaan yang berlebihan itu sehingga menjadi lemah. Dan juga mungkin faktor usia juga pengaruh untuk memperhatikan. Bisa itu, ya? Juga. Seorang ibu itu bisa tegas kepada anaknya, tapi menjadi cucu, tidak tegas cucu. Kepada cucu. Iya, benar. Baik. Baik. Bahkan kadang sebagian orang itu, kalau kita mendidik anak tanpa kakek dan nenek itu lebih mudah. Nah, kadang-kadang kita pengen negur anak kita saja di depan kakeknya itu. Dimarahin. Oh, anak kecil jangan digituin biasanya, karena saya kasih sayang kakek yang berlebihan. Iya, baik. Ya, baik, gitu, Bia, subhanallah. Baik, Bia, terima kasih, Bu, ya. Dan teringat tadi kalau masalah penegasan kepada anak gitu, ingat kisah teman, Bu, ya. Waktu itu dia cerita juga, ya, bahwa punya orang tua tuh memang sangat tegas sekali untuk urusan masalah pacaran. Sampai ketika dia kuliah, pengen pacaran, tidak ada pilihan. Kalau kuliah, kuliah saja. Kalau mau pacaran, harus nikah. Jadi akhirnya pilihannya tidak ada kecuali antara nikah atau ya kalau mau kuliah gak pakai pacaran. Dan akhirnya subhanallah, dulu berat, tapi ternyata hikmahnya setelah sudah dewasa begini, ternyata yang dilakukan orang tuanya itu ternyata memang luar biasa ketegasan lakukan orang tua itu, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, ya. Selanjutnya pertanyaan via SMS juga. Ini dari Ibu Irma di Gria Mukti Asri Kedawung, Bu, ya. Usia saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sholli alaihi wa alihi wasahbihi. Usia saya 65 tahun, Bu, ya. Mau bertanya, kalau sebagai orang tua merasa gagal dalam mendidik anak, apa yang harus kita lakukan, Bu, ya? Terima kasih, Bu dan Umi. Gimana di saat menemukan sudah usia 65 tahun, gimana mau bertanya kalau sebagai orang tua tuh merasa gagal dalam mendidik anak, Bu, ya, apa yang harus dilakukan, Bu, ya? Barangkali menemukan anaknya tidak patuh, tidak ini, barangkali begitu, ya. Tobat kepada Allah. Kemudian ini dikembalikan kepada masa dahulunya. Dan juga pelajaran bagi kita yang masih punya anak. Jangan sombong mendidik anak, jangan merasa bisa. Jangan anak dipeluk, dok, kita punya kelemahan. Kita punya kelemahan mendidik anak. Dan kelemahan itu kadang-kadang muncul dari cinta. Cinta yang lebih sehingga menjadi lemah kita mendidik anak-anak kita. Bahkan cinta itu sendiri menuntut anak melakukan sesuatu yang dia belum mampu. Misalnya anak kecil suruh belajar membaca sampai bisa, sampai di, misalnya belum waktunya. Sehingga seorang ibu karena pengen cepat ini sehingga marah, emosi dan seterusnya. Ini ada macam-macam semacam itu. Jadi di dalam mendidik jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Akan tapi di saat kita bisa merasa tidak mampu itu, maka apa yang kita lakukan? Kita akan minta tolong. Kita libatkan guru lain, misalnya kita masukkan TPG, pendidikan Quran, madrasah diniyah dan seterusnya. Kita masukkan ke pergaulan yang lain. Selagi itu pergaulan baik, tentu akan membentuk anak yang baik. Dan hidup itu harus ada seni, loh, ya. Kalau anak dihidup di menjalani hidup dengan monoton, di rumah dengan bapaknya itu dia jenuh sehingga bisa saja di saat ketemu di luar menjadi anak yang liar, tidak biasa dengan pergaulan di luar. Akan tapi kita latih untuk bergaul dengan anak-anak, tapi kita pilihkan pergaulan yang benar, kawan yang benar yang menjadikan mereka itu tetap langkahnya itu benar, itu, ya. Baik, kemudian ini adalah awal. Kalau ternyata kita sudah terlanjur sepuh, lalu anak kita sudah pada gagal dan sebagainya, na'udzubillah, ya, semoga kita diberi oleh Allah penjagaan semuanya. Kalau memang seperti itu, tobat kepada Allah, menohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendidik tidak ada batas akhir. Biarpun mereka misalnya tidak ada istilahnya putus asa, karena mereka sudah terlanjur misalnya salah, lalu kita biarkan, tidak. Barangkali nanti kita pun mendengar mendidik anak di saat melanggar, gitu, ya. Ada bagian terakhir silsilah kita nanti mendidik anak di saat melanggar. Tentunya jangan sampai di saat anak itu melanggar malah lebih jauh dari kebenaran. Jadi kita perlu membuat pendekatan kepada mereka. Dan mungkin tadi apa yang Buya sampaikan, bahwa kita untuk mendidik anak orang lain kan tidak cukup ketika kita belum punya anak atau tidak punya anak. Bahkan mungkin dengan kondisi gagal ini pun tetap kita mencari pertolongan dengan tentu, mendidik. Oh ya, tentu, subhanallah. Kadang-kadang kita, jadi, kita misalnya membantu anak yatim, membantu pesantren, membantu ini diniatkan semoga menjadi sebab kebaikan anak-anak kita. Nanti tiba-tiba subhanallah, kita meninggal dunia, anak kita yang katanya bejat dan sebagainya tiba-tiba menjadi tobat. Makanya jadi tobatnya orang hari ini pun tidak mustahil dari kebaikan ibunya. Ada kan ada orang bejat, subhanallah, tiba-tiba menjelang usia tuanya tobat. Ini bisa berkah ibunya dulu yang serius di dalam menyesali kesalahannya. Serius. Jadi paling tidak pertama kalau kita menyesal, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan diniatkan untuk anak mendidik. Kalau kita mati sudah tidak dituntut oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dulu karena kebodohan, ketidaktahuan kita. Ya. Kemudian kita menyesal saat ini. Bagus, menyesal. Ya, kalau tidak menyesal itu problem. Problem. Jadi di saat malah merasa gagal ini sebenarnya tanda hidayah dari Allah. Hidayah. Tinggal kita tingkatkan bagaimana kita kejar itu semuanya dengan mendidik anaknya orang. Mungkin kita mengantik begini kan. Anggap saja anak saya menjadikan saya min. Ya. Tapi saya akan mendidik anaknya orang menjadikan saya plus. Kan begitu. Sehingga dengan plusnya inilah semoga anak saya juga ketolong seperti janji yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, Bu ya, subhanallah Bu ya. Kadang memang karena hidayah itu kadang tidak melihat dari usia ya Bu ya. Oh, tidak. Iya, Bu ya. Ingat salah satu kisah ada seorang anak ya, subhanallah, yang punya kakek enggak pernah sholat Bu ya. Punya kakek enggak pernah sholat sampai kakek udah umur 80 tahun dan akhirnya sudah lumpuh, tiba-tiba kok pengen belajar sholat dalam kondisi lumpuh Bu ya. Akhirnya mulai belajar sholat dan subhanallah dididik oleh cucunya itu, ternyata sampai akhirnya ketika meninggal itu dalam keadaan tahiyat akhir Bu ya. Padahal seumur hidup enggak pernah sholat Bu ya. Baru sholat di masa tua di usia 80 tahun dalam keadaan seperti itu. Jadi memang tidak terduga ya Bu ya. Artinya jangan pernah kita merasa putus asa di saat kita sudah melakukan satu kesalahan dan dosa Bu ya. Baik. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya jawabannya. Dan ini lagi Bu ya, ada satu pertanyaan lagi. Kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung bersama kita, bersama kami di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bu ya, ini saya hamba Allah di Cirebon. Bagaimana mendidik anak istri? Kadang sering menjengkelkan kalau disuruh sholat, terutama sholat subuh. Apakah hanya dengan berdoa, minta kepada Allah, apa boleh dengan sedikit keras Bu ya? Terima kasih Bu ya. Baik, keras adalah salah satu cara, akan tapi keras itu adalah tidak boleh diletakkan di pertama. Ya, Bu ya. Keras itu adalah emergensi, ini sudah terakhir dengan kekerasan seperti halnya operasi di bedah. Ya, Bu ya. Tapi yang pertama harus dengan kelembutan. Dengan kita kelembutan. Buat keakraban dengan istri dan anak-anak kita. Jangan hidup kita dengan istri itu kayak kaku, canggung segala macam. Tidak. Akan tapi bikin suasana yang indah sehingga tidak ada yang mudah tersinggung. Diajak sholat ya nyantai. Ada seorang istri diajak sholat marah, cemberut. Ada apa hidup kok cemberut? Nyemberutin suami itu enak tak? Hidup tuh pengen ketawa terus. Bagaimana seandainya kita pengen bahasanya hidupnya orang-orang itu di saat suami dibangun ke seorang istri begitu bahagianya. Ya. Lalu mengucapkan terima kasih wahai istriku, karena hidup yang indah, hidup yang dibangun dengan komunikasi yang baik, kemesraan dan sebagainya. Ya, ya. Dengan anak pun komunikasi yang baik. Sebelum tidur mungkin sudah biasa dengan anak, cerita segala macam. Sebelum sudah dijanjikan nanti bangun pagi sayang ya, bangun pagi. Di saat dibangunkan oleh orang tuanya, dia ngerti, bangun kasih. Ya, tidak ya. Merasa berat. Cuman kadang-kadang tidak pernah membuat kedekatan, tiba-tiba kita mendengar ceramah dari ustaz, semua keluarga harus sholat. Sholat, tidak sholat awas ya. Duh, apaan ini? Iya, iya. Gak bisa. Lembut dan indah itulah hikmah. Kemudian perlahan. Baru kekerasan nanti boleh kapan itu? Kalau kita sudah melakukan kelembutan tersebut yang baik. Sudah ada dua ada langkah. Itu langkah yang ketiga adalah tindakan ketegasan itu. Langkah pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Ya. Kita doakan setiap saat. Langkah kedua adalah dengan cara yang lembut, cara yang indah tadi, ya. Yang indah di dalam kita mengingatkannya. Baru setelah itu kalau tidak bisa nanti kita perlu meningkat lebih tegas. Bahkan mungkin nih, sampai kalau begitu, apalagi seorang anak dan istri, kalau memang sudah melanggar syariat besar seorang istri, bisa saja harus kita tinggalkan. Ya. Karena apa? Akan meracuni anak-anak nanti. Misalnya tidak sholat mas, terus tidak mau sholat. Sudah diingatkan dengan kelembutan, kemudian diberi sedikit ketegasan sampai tidak mau, na'udzubillah. Bagaimana untuk sholat saja cuma dua rakaat tidak mau? Apa arti pengabdian selama ini? Mana kerinduannya kepada suami, untuk patuh kepada suami? Yang suruh sholat saja enggak mau. Yang lebih dungu lagi adalah suami yang tidak bisa tegas dengan melihat istri yang semacam itu. Begitu sebaliknya. Kalau ada orang mengaku cinta, yang suruh sholat, sholat itu apa sih? Seorang suami menuntut, wahai istriku, aku minta kau melakukan sholat subuh. Berapa rakaat sih? Cuma dua rakaat berapa menit? Tidak disuruh berjalan keliling. Ya, untuk anda ada. Cuman makanya kalau disuruh hal-hal yang sepele semacam ini kok tidak mau, ada apa kalau bukan karena kebusukan hati dan jiwanya? Ya, akankah orang semacam ini terus kita pertahankan? Ya, tidak mungkin, karena dia sudah untuk hal yang sepele ini nggak mau. Kalau misalnya, belum lagi mana imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau meremehkan Bu ya, ya sholat tapi mungkin takhir gitu ya, nanti. Kalau takhir tidak sampai keluar, mungkin ya? Tinggal perlu ningkatan saja, asalkan tidak sampai keluar dari waktu. Kemudian ditingkatkan sampai sholat berjamaah dan seterusnya. Ini adalah upaya untuk selalu dihadirkan demi menambah kualitas keimanan dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalnya Bu ya, ada kadang suami-suami yang subhanallah, pernah ada yang curhat nih Bu ya, ya punya suami yang sebenarnya ahli ilmu gitu Bu ya, tapi ternyata dalam prakteknya sholat subuh sendiri itu susah banget dibangunin. Ilmu yang tidak manfaat akan untuk mengutuk orang yang memiliki ilmu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang punya ilmu. Amin, amin. Banyak, oh itu banyak contohnya. Nabi menyebutkan, dan itulah neraka pertama kali dinyalakan oleh orang-orang untuk orang belajar mondok bertahun-tahun, katanya sholat sampai di harus bangun kalau istrinya yang tidak pernah mondok. Nauzubillah. Ya, ya. Jadi tidak ada kerinduan, ada jahanam. Ya, ya. Masya Allah. Dan itu ketegasan yang harus dilakukan istri itu seperti apa Bu ya untuk suami-suami yang seperti ada, itu karena ada ilmu gitu Bu ya. Oh tentu, kelembutan harus dicari sebabnya, barangkali mungkin perlu dibantu. Oh, mungkin suami terlalu banyak bekerja sehingga capek dan sebagainya ya. Ini maka di sini ini harus dikoreksi dulu, tak boleh serta-merta istri minta cerai. Harus cari sebabnya. Enggak mungkin suamiku harus sholat, harus sabar, harus ini, tapi istrinya menuntut banyak. Sementara dia harus lembur sampai malam tuh hanya karena untuk menyenangkan sang istri misalnya. Dikoreksi dulu. Kalau seorang istri sudah memberi, sudah nerima apa adanya, mensyukuri pemberian dari suami, pun sang suami ternyata sudah diberi kesempatan oleh istri untuk istirahat cukup dan seterusnya, kemudian masih tidak sholat, masih diingatkan sholat. Perlahan demi perlahan. Selagi dia mengingatkan, tidak bisa minta tolong kepada orang tuanya atau siapa saja. Kalau punya guru-gurunya, setelah itu ambil keputusan yang jelas. Sebab surga neraka itu sangat jelas. Iya, Bu. Tapi dengan proses yang lama, jangan serta-merta. Nauzubillah minta cerai itu. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Subhanallah, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua masih belum bisa dijawab. Akan tetapi karena dikarenakan ada sesuatu dan lain hal ya, maka bagi kita sudah harus mengakhiri acara ini. Dan bil barokah Bu ditutup dengan doa. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang rindu untuk menyelamatkan anaknya orang lain. Amin. Membantu untuk mendidikan orang lain. Amin. Membantu pendidikan anak-anaknya orang lain. Amin. Dan semoga dengan itu semua Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendidik anak-anak kita. Dan semoga anak-anak siapapun dan anak-anak kita menjadi anak-anak ahli surga. Amin. Berbakti kepada Allah, Rasulullah dan kepada orang tua dan kepada guru. Amin. Amin. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, diberi ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Diberi ilmu manfaat, kelembutan hati, kelembutan hati. Dan siapapun yang telah salah dalam mendidik anak-anaknya, akan tapi saat ini telah sadar, semoga Allah mengampuni dan mengembalikan anaknya ke jalan yang Allah ridhoi. Allah ridhoi, Allah ridhoi. Amin. Diberi pengampunan oleh Allah, panjang umur sehat afiat husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya sahabat ya. Baik, mohon maaf kepada sahabat semua yang mungkin masih pertanyaannya belum bisa, yang pertanyaannya masih belum bisa dijawab. Dan mungkin ya dikarenakan ada waktu yang mungkin yang tidak disingkat ya, dikarenakan ada kepentingan ya, maka kami mohon maaf. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bersama di Senin yang akan datang. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita kesehatan dan segala kemudahan, dan senantiasa diberikan kerinduan untuk menuntut ilmu, untuk mencari bekal kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon doa selalu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.